hijau, kupur emat gambiro katon kandul separo. Jawa untuk neko ya sungai Bengawan Solo. Solo bidadari kesleo, ngompet ngompet banget tapi pengen duwe bojo. Apa mungkin sama yang orang ketuman jodoh? Lano pemukan ngaro ngarap pengaruh koto koto sing tenang. Ben iso mikir, ra usah sumelang, ojo kuatir. Sing penting lurus melakumu, bagus hatimu, bagus sifatmu. Hebat ya romansa, pemain piano kita jenis robot. Ya. Bagai biola yang kita sekretar. Hei robot, para piano. Pacar sih sayang ya. Boleh. Barang ke pacar terus kok kayak disambung karo lagu.